Tajamnya ujung pena teruji sejak lama. Sastrawan mengubah wajah dunia lewat tulisan mereka. Tulisan hasil sebuah perenungan mendalam. Perenungan yang menemukan kemenangan yang sejati. Bagaimana mengubah wajah dunia ini? Perenungan-perenungan yang menjelajah berbagai aspek dan kemungkinan, mempertimbangkannya dan menuangkannya dalam sebuah tulisan. Ia tak seterkenal artis yang melanglang buana kesana kesini, wajahnya dinikmati banyak orang. Karena penulis tak sedikit buruk rupa, mereka segan menunjukkannya. Karena mereka bukan artis, untuk apa mereka menjualnya? Ya, mereka tak sedang menjual aktingnya, karena mereka memang tak bisa berakting. Tapi mereka adalah perenung-perenung yang bahkan ada dengan idealisme berkata, semakin wajahnya tak dikenal, semakin tulisannya diminati. Ya, mereka menciptakan berbagai kemungkinan dan kegairahan, sehingga mereka menjadi penulis-penulis sejati yang menggoreskan kata-kata yang tajamnya luar biasa. Mereka bergerak secara dinamis dari situ titik ke titik yang lainnya, menciptakan berbagai perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Mereka berhasil menciptakan berbagai hal yang menyenangkan untuk membawa kita menyadari nilai-nilai kehidupan. Kita diajak bertanding dalam kenyataan, terinspirasi oleh tulisan mereka. Kita diajak merenung diri, terkoreksi oleh tulisannya. Kita terus bergerak dalam kehidupan, menggapai berbagai kemungkinan, lahir secerca harapan karena pendapat-pendapat yang dituangkan dalam tulisannya memang sungguh luar biasa. Pena tajam, luar biasa, seharusnya disadari oleh banyak orang, sehingga tak hanya mampu untuk berteriak tanpa melakukan, tapi menuangkan hasil perenungan dalam bentuk tulisan. Mungkin Anda tak menjadi tokoh, tetapi telah membuat dan mengantar banyak orang menjadi pemimpin. Mungkin Anda tak dikenal, tapi telah berhasil membuat banyak orang menjadi sangat terkenal. Semoga pena Anda tetap tajam, tergores, menyusun kata, bijak, merasuk ke jiwa, membuat tiap orang terpanggil untuk berubah, mencipta karya dalam dunia nyata. Kemenangan tergores, nama Anda menjadi kenangan. Kemenangan terwujud, nama Anda menjadi intisarinya. Ya, semoga semakin panjang penulis jujur yang menulis bukan hanya untuk menjual tulisannya, tetapi betul-betul memberikan kontribusi utuh untuk mewarnai kehidupan nyata. Dia ke Anda? Semoga ya. Bersama saya, Bigman Sirait.